السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita dan pembahasan kita pada penjelasan dari risalah sittatu mawadhi'a min as-sirah. 6 pelajaran berharga dari sirah. Dan sekarang kita masuk kepada pelajaran yang keempat. Berkata Al-Syeikh Sahibul Matni Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Al-Mawdi'un Rabi'u, pelajaran yang keempat, Qissatu Abi Talibin, kisahnya Abu Talib, yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman fahimaha hasanan, siapa orang yang memahami kisah Abu Talib ini dengan baik, wa ta'ammala iqrarahu bitauhid, dan dia memperhatikan penetapan Abu Talib terhadap tauhid, dengan hatinya dia membenarkan tauhid, bahkan wa hathan nasa alaihi, dan mendorong manusia untuk bertauhid, ya, memperbolehkan anaknya termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasfiha uqulil musyrikin, dan siapa orang yang memperhatikan bagaimana Abu Thalib menyatakan bahwa akalnya orang-orang musyrik adalah bodoh, wa mahabbatahu, dan kecintaannya Abu Talib liman aslama, kepada orang yang masuk Islam, wa khala'a syirka, dan melepaskan kesyirikan. Thumma badala umurahu, lalu kemudian mencurahkan seluruh umurnya, Abu Talib mencurahkan seluruh umurnya, wa malahu, dan hartanya, wa auladahu, dan anak-anaknya, wa ashiratahu, dan keluarganya, itu Bani Hashim seluruhnya, semuanya dicurahkan fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dicurahkan untuk menolong membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila ammata, sampai Abu Talib wafat. Sebagaimana kita sudah sebutkan bagaimana Bani Hashim diboikot, ya, oleh orang-orang Quraisy yang lainnya, termasuk Abu Talib, karena membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang beriman ataupun yang belum beriman. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, Abu Talibin ammu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib adalah pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama tuwfiya walidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam عبد الله ابن عبد المطلب. Tatkala ayah Rasul SAW wafat, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, war Rasulu sallallahu alaihi wasallam hamlun fi batni ummihi, sedangkan Rasul SAW masih dalam kandungan ibundanya. Thumma lamma wulida sallallahu alaihi wasallam kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian tatkala Rasul SAW lahir, diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. لأنه أصبح يتيما, karena Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. فكفله جده عبد المطلب. Lalu kemudian, maka kakeknya lah yang mengasuh Nabi SAW. ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة, kemudian tatkala عبد المطلب wafat, أوصى به, atau menjelang wafat, أوصى به إلى بنيه أبي طالب, maka Abdul Muttalib pun berwasiat kepada anaknya itu Abu Talib agar mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Talib, dan Abu Talib qama bil wajibi, menunaikan kewajibannya. Wa hadana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rabbahu, mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akramahu, dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih daripada anaknya sendiri. Thumma lamma ba'athahu Allahu rasulan ila al-alamin, lalu kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam, qama ma'ahu yahmihi wa yudafi'u anhu, Abu Talib pun melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaqiyal adza, Abu Talib pun mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy, fi sabili himayati da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ia menjaga dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadifa'i anhu, dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. وعرض نفسه للخطر والمجاعه, bahkan Abu Talib ya mengalami pada dirinya sendiri mara bahaya dan juga kelaparan, sebagaimana kita tadi sudah sebutkan terkait dengan pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Bani Hasyim. Hatta innahum hasaruhum fi asy'ab sinina wa qata'uhum, sampai mereka pun di apa dibatasi ruang geraknya di satu tempat antara dua bukit selama bertahun-tahun, dan juga diboikot. Wa qata anhumul mu'ana, ya, sampai apa sesuatu kebutuhan-kebutuhan pokok pun di stop, tidak disuplai kepada mereka. Wa qata'u, waqatau anhumul ittisala, bahkan juga komunikasi juga dihentikan, tidak ada berkomunikasi, menikah tidak ada. Wa ma'hum Abu Talibin, dan tetap bersama dengan mereka Abu Talib. Wa sabara ala hada, dan Abu Talib bersabar atas hal ini. Jadi bagaimana Abu Talib begitu sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان يمدح دين الرسول صلى الله عليه وسلم, bahkan Abu Talib pun memuji agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويقول, dan berkata Abu Talib, ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا, ولقد علمت, dan sungguh aku telah mengetahui, بأن دين محمد, bahwa sesungguhnya agamanya Muhammad min khairi adyanil bariyati dinan, adalah agama yang terbaik dari agama seluruh manusia. Laula al malamatu aw hadaru masabatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kalau seandainya bukan karena takut celaan atau khawatir cacian, niscaya engkau akan mendapati aku, melihat aku, orang yang dengan sukarela menampakkan agama tersebut. Jadi Abu Talib membela dan bahkan bersabar dengan berbagai macam kesulitan yang dialami, tapi tidak mengikuti agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khawatir celaan, ya khawatir cacian dari orang-orang Quraisy. وفي لاميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير. Dan di dalam lamiyah, lamiyah ini ya syair yang berujung lam, yang disandarkan kepada Abu Talib, yang terkenal lagi panjang, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir fil bidayati wa nihayati, di dalam bidayah, kitab Al-Bidayah wa Nihayah. I'tarafa, Abu Talib mengakui bi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Wa annahu shadiqun fi risalati, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar dalam risalahnya. Wa annahu lam yamna'hu min ittibahi illa khasyatu masabbati dini abaihi alladhina kanu ala ibadatil asnami. Dan tidaklah menghalangi Abu Talib mengikuti keponakannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali khawatir mencela agama bapak-bapaknya. Alladzi kanu ala ibadatil asnami, yang mereka menyembah berhala. Jadi ini ada satu hal yang difahami oleh Abu Talib berdasarkan penjelasan Syekh ini. Kalau Abu Talib mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti otomatis Abu Talib mencela orang-orang terdahulu, mencela orang tuanya, mencela kakeknya, leluhur-leluhurnya. Jadi pemahamannya begitu. Jadi ada pemahaman yang keliru di tengah-tengah orang Quraisy. Mereka beranggapan kalau mengikuti agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mereka telah mencela orang-orang terdahulu, agama orang-orang terdahulu, merendahkan orang-orang terdahulu. Ya, sebagaimana sekarang ketika sekarang kita katakan ya, agar supaya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan tauhid, apalagi itu mengandung kesyirikan, apa katanya? Oh, Anda tidak menghargai orang-orang terdahulu. Anda mencela orang-orang terdahulu. Anda sama saja mengatakan bahwa mereka semuanya salah, keliru. Mereka semuanya dosa, neraka semuanya. Ya, persis seperti yang dialami oleh Abu Talib. فأخذته الحمية الجاهلية, maka fanatisme jahiliyah menguasai dirinya Abu Talib. Fimtina'i, ya sehingga kemudian tidak mau Abu Talib menittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau. Ya. Li'alla yajurra ala asyakhihil masabbatu, supaya dia tidak dianggap mencela orang-orang terdahulu, sesepuh-sesepuh, tokoh-tokoh. Jadi kalau dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap mencela para sesepuh dan tokoh-tokoh terdahulu. Thumma, kemudian lamma hadratul wafatu, ketika menjelang kematian, ja'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada pamannya itu Abu Talib. Wa indahu Abu Jahl. Dan bersama dengan Abu Talib ada Abu Jahal, wa indahu akharu min Bani Makhzum, dan ada satu orang lagi dari Bani Makhzum. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Far Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada pamannya yaitu Abu Talib, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu perkataan yang aku jadikan pembelaan untukmu nanti di hadapan Allah. Faqala lahu Abu Jahl wa man ma'ahu, maka Abu Jahl dan orang yang bersamanya berkata kepada Abu Talib, "Atatruku dina Abdil Muthalib?" Apakah engkau hendak meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, yaitu ayahmu? Fa'ada alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun mengulangi perkataannya, "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah satu perkataan yang aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Fa'ada, maka Abu Jahal dan temannya itu pun mengulangi perkataannya. Atatruku dina Abdul Muttalib. Apakah engkau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Thumma kana akhiru ma qala, kemudian akhir dari yang dikatakan oleh Abu Talib, yaitu huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap mengikuti agama Abdul Muttalib, yaitu pendahulunya. Wa mata ala dhalika, dan mati dalam keadaan seperti itu. Artinya dalam keadaan agama tersebut tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang di surat At-Taubah ayat 113, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka nalin nabiyyi, tidak boleh bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, tidak boleh ay yastaghfiru lil musyrikin, memohon ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka mempunyai hubungan kekerabatan, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penduduk neraka jahim, artinya mati dalam keadaan musyrik, tidak boleh dimohonkan ampun walaupun kerabat sendiri. Ya, surat At-Taubah 113. Wa anzala fi Abi Talib, dan Allah turunkan terkait dengan Abu Talib firman-Nya yang di surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia yang Maha mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan pamannya beliau. Kendati pun beliau nabi, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya ada di tangan Allah Rabbul Alamin. Fadalla hadha ala anna madha al-islami wa madha al-rasuli wa i'tiqada anna al-islama haqqun wa anna al-rasula haqqun min ghairi ittiba'in lil-rasul anna dhalika la yanfa'. Anna dhalika la yanfa'. Maka hal ini menunjukkan bahwa memuji Islam, Abu Talib memuji Islam, memuji Rasul, meyakini bahwa agama Islam adalah hak, meyakini bahwa Rasul adalah hak, tapi tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal tersebut tidak bermanfaat. Ini tidak masuk Islam, ini tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la budda min ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hadza law kana yanfa'u, karena hal ini ya tadi memuji Islam, memuji Rasul, meyakini bahwa Islam benar, Rasul benar, tapi tidak mengikuti enggak bermanfaat. Karena kalau apa hal ini bermanfaat, la nafa'a Abu Talib, saya bermanfaat bagi Abu Talib. Fa innal iqrara bi anna al-islam haqqun, karena pengakuan bahwa Islam benar, wa anna ar-rasula shadiqun, bahwa Rasul benar, ma'al mudafa'ati anil islami, bahkan disertai dengan membela Islam, wa himayatil islami, dan menjaga Islam, kullu hadha la yanfa'u illa ma'al ittiba'i. Ini semuanya enggak bermanfaat kecuali dengan mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul berarti masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Wa illa, ya kalau enggak, ya maka tidak manfaat, dia tetap dalam keadaan keburukannya. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna Allah yu'ayyidu hadha ad-dina bir-rajulil fajiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan agama ini dengan orang yang fajir, ya, pelaku dosa, pelaku maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga agama di awal-awal mula dengan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Talib. Tapi dia ini tidak beriman. Itulah hak Allah. Itulah kuasa Allah. Fala budda, fala budda min al-ittiba'i, maka harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala tanfa'ul mu'awanatu, maka tidak bermanfaat menolong, wal madhu memuji, wal himayatu membela atau menjaga lil Islam Islam, wa ghairu dzalika, dan yang selain itu, walal qarabatu minar rasuli, dan juga tidak bermanfaat kedekatan nasab dengan Rasul bidun ittiba'in lahu, tanpa ittiba'. Jadi memuji-muji agama Rasul, ya, membela agama Rasul, mempunyai hubungan kedekatan, tapi tidak ittiba, maka tidak bermanfaat. Fahada ammu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Talib. Lamma mata ala al-kufri, ketika mati dalam keadaan kekufuran, lam yanfa'hu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepada pamannya. Bi akhraji minan nari, dengan dikeluarkan dari neraka. Raghmal muhawalati, walaupun berusaha sekalipun tidak bisa. Wa mana'ahu Allahu minal istighfari lahu, bahkan Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk Abu Talib. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. وقال, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini tadi di surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin nabiy, tidak boleh bagi nabi, wal ladzina amanu, dan orang-orang beriman, ay yastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun untuk orang musyrik, tidak boleh. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penduduk neraka jahim, artinya wafat dalam keadaan musyrik dan kekufuran. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, qala adzabi usibu bihi man asha. Allah firmankan, siksaku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yutuna zakata, dan menunaikan zakat. Walladhina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, menulis, الذي يجدونه مكتوبا عندهم, yang telah mereka dapati Nabi telah tertulis sifat-sifatnya pada mereka, yaitu fit Taurat wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Di antara sifatnya, ya'muruhum bil ma'rufi, Nabi perintahkan kepada mereka yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkari, Nabi mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha, dan mengharamkan yang buruk-buruk. وَيَضَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, dan menghilangkan beban mereka dan belenggu yang ada pada mereka. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورِ, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, وَعَزَّرُوهُ, yang memuliakan Nabi SAW, وَنَصَرُوهُ, menolong membela Nabi SAW, وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi, bersama Nabi SAW. Kata Syekh, lam yaktafi biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan mengatakan amanu bihi, beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan membelanya, memuliakannya, wa nasaruhu, dan membelanya. Bal qala, tapi Allah firmankan, wattaba'un nuralladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu wahyu. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Suratul A'raf ayat 157. Fahada yadullu ala anna madhal islami wa thana'a ala al-islam wal muslimin. Jadi ini menunjukkan bahwa memuji Islam, ya, menyanjung Islam dan kaum muslimin, wa annahum ala haqqin, dan mengatakan bahwa kaum muslimin di atas kebenaran, wa annal kuffara, dan sesungguhnya orang-orang kafir, ala batilin, di atas kebatilan, wa anna syirka batilun, dan mengatakan bahwa kesyirikan adalah batil, kullu hadha la yakfi, ini semuanya tidak cukup, wa annahu la budda min al ittiba'i, dan harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ كَانَ يَمْدَحُ الْإِسْلَامَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُمَجِّدُهُ, siapa orang, فَمَنْ كَانَ يَمْدَحُ الْإِسْلَامَ, siapa orang yang memuji Islam, وَيُثْنِي عَلَيْهِ, dan menyanjung Islam, وَيُمَجِّدُ, dan memuliakan Islam, mengagungkan Islam, tetapi وَهُوَ لَمْ يَتْرُكِ الشِّرْكَ, dia tidak meninggalkan kesyirikan, بَلْ يَدْعُ غَيْرَ اللَّهِ, bahkan dia berdoa kepada selain Allah, yad'u al-asnama, dia menyembah berhala, wal adrihata, wal qubur, dan kubur-kubur, fa inna hadhihi al-umur la tanfa'uhu wa la tufiduhu shay'an, maka hal ini tidak bermanfaat baginya, tidak berfaedah sedikit pun baginya. Jadi dia memuji Islam, memuliakan Islam, tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan, dia tetap berdoa kepada selain Allah, maka ini tidak bermanfaat buat dirinya. Sebab law kanat tanfa'u wa tufidu, kalau seandainya hal ini bermanfaat dan berfaedah, la afadat Aba Talibin amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya ini akan memberikan faedah kepada Abu Talib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh hafizahullah taala, fa hadi mas'alatun daqiqatun, ini adalah masalah yang sangat kita harus teliti sekali. Ini masalah yang sangat rumit. Yang bagi tanabbuhu laha, yang harus kita betul-betul memperhatikannya. Ya, karena apa? Ya, tadi ada orang misalnya dia memuji-muji Islam, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela kaum muslimin, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dianya sendiri berbuat kesyirikan. Tidak meninggalkan kesyirikan. Dia membenci orang kafir, dia musuhi orang kafir, tapi dianya sendiri tetap berbuat kesyirikan, maka itu tidak berfaedah seluruh perbuatannya tadi. Allahu Akbar. Bahkan kata Syekh, ini masalah yang kita harus betul-betul perhatikan. Ya, karena kita dapati ada orang yang sangat mencintai Nabi, membela Islam. Ya, pembela Islam ini dia marah. Dan ini bagian daripada, tentu bagian daripada konsekuensi juga ya. Itu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia sendiri tetap berada di dalam kesyirikan, maka itu semua perbuatannya hilang sirna, naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullahu taala, "Tsumma sabruhu 'ala al-masyaqqatil 'azimah," kemudian sabarnya Abu Talib menghadapi kesulitan yang sangat besar, "wal 'adawatil balighati," dan permusuhan yang sangat dari kaumnya. Lakin lima lam yadkhul fihi, tapi karena lakin lamma lam yadkhul fihi, tetapi karena tidak masuk dalam agama Islam, wa lam yatabarra min dinihi, dan tidak min dinihi al-awwali, dan tidak berlepas diri dari agama yang pertama, lam yasir musliman, maka Abu Talib tidak menjadi seorang muslim. Walaupun bersabar menghadapi kesulitan, permusuhan, tapi karena tidak masuk ke dalam agama Islam dan tidak berlepas diri dari agama yang sebelumnya, maka tidak membuat Abu Talib menjadi Muslim. Ma annahu ya'tadiru min dhalika, padahal Abu Talib meminta udzur akan hal tersebut. Kenapa tidak mengucapkan la ilaha illallah? Apa udzurnya? Bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima min masyayikhi. Bahwa kalau dia nanti mengikuti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dianggap mencela bapaknya itu Abdul Muttalib. Mencela kakeknya itu Hashim dan yang lainnya dari orang tua-orang tuanya, dari sesepuh-sesepuhnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, hadha alladhi mana'ahu, ini yang menghalangi Abu Talib untuk masuk dalam Islam. Wahuwa an-nakhwatu wal-asabiyyatu al-jahiliyyatu, yaitu fanatisme jahiliyah. Mana'athu min ad-dukhuli fil Islam, menghalangi Abu Talib masuk ke dalam agama Islam. Wa mata 'ala al-kufri, dan mati tetap dalam keadaan kekufuran. Ma'a malahu min al-mawaqif al-'azimah, padahal Abu Talib memiliki sikap-sikap yang sangat agung. Fi nusratil haqqi, yaitu membela kebenaran, menolong kebenaran, wa difa'i anhu, dan membela kebenaran. Wa ma'a dhalika lamma lam yattabi'ir rasul, dan walaupun seperti itu, tatkala Abu Talib tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tanfa'hu hadhil umur, maka hal ini semuanya tidak bermanfaat. Kecuali illa ma sahha, kecuali yang sahih saja, yaitu annahu khuffifa anhu min adzabin nari, yaitu diringankan baginya siksa neraka. Ini yang sahih. Haitsu asbaha fi dahdahin min narin, ya, di mana Abu Talib api neraka hanya sampai mata kakinya saja. Bisababi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib, yang ini yang diperkenankan oleh Allah. Hanya diberi keringanan bahwa siksa api neraka hanya sampai mata kakinya saja, tetapi tidak bisa keluar dari neraka, kekal selama-lamanya di dalam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fi akhmasi qadamaihi jamratani min narin yaghli minhuma dimaghuhu, bahwa diletakkan di telapak kaki. Jadi akhmas itu telapak kaki yang cekung ke dalam. Ini telapak kaki bagian tengah, itu namanya akhmas. Ya, pada bagian tengah kedua telapak kakinya diletakkan dua bara api neraka. Jamratani, dua bara api, min narin, dari neraka. Yaghli minhuma dimaghuhu, yang sebab dua bara api itu mendidihlah otaknya. Ma yara anna ahadan minan nari ashadda minhu adzaban, yang dia tidak mengira bahwa akan ada orang yang lebih berat siksanya daripada dirinya. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Jadi dengan sebab diletakkan kedua bara api di bawah telapak kakinya, yang lalu kemudian mendidih otaknya, yang dia mengira bahwa enggak akan ada orang yang siksanya lebih berat daripada dirinya, padahal itu yang paling ringan. Nah, hadis yang disebutkan oleh Syekh belakangan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya An-Nu'man ibn Bashir, tapi memang dalam hadis itu tidak ada menyebut Abu Talib. Ya, hadis itu hanya menyebut orang yang paling ringan siksanya di neraka. Tapi tidak menyebut ada nama Abu Talib. Ya, fa'ala kulli hal, ringkasnya diberi keringanan kepada Abu Talib, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Lan lam yanfa'hu dhalik, hal itu tidak bermanfaat bagi dirinya, fi akhrajihi minan nari, sehingga dia bisa keluar dari neraka. Tidak bisa. Abu Talib tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Fala yata'aradu hadha ma'a qawlihi ta'ala anil kufar, maka hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkataan orang-orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'ina, tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Artinya enggak bisa dikeluarkan dari siksa sama sekali. Innama tanfa'u fi takhfifi anhu minal adabi faqat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun tentu atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala hanya bermanfaat dalam hal meringankan saja. Meringankan siksa saja, tapi tidak bisa mengeluarkan Abu Talib dari neraka. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, "Tsumma ma'a qarabati wa nusratihi." Kemudian disertai dengan hubungan kekerabatannya Abu Talib dan pembelaannya Abu Talib, istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun memohonkan ampun untuknya sebelum diturunkan ayat. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu firman-Nya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka ini kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang ini, orang-orang musyrik ini termasuk penduduk neraka jahim yang artinya mati dalam keadaan kesyirikan. Taubah 113. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, nastafidu min hadha, kita mengambil faedah dari ini, annahu la yakfil iqraru, bahwa tidak cukup iqrar, ya menetapkan bi anna al-islam haqqun, bahwa agama Islam benar. Wa la yakfil mudafa'atu anil islami, bahkan tidak cukup membela agama Islam. Wa la yakfi dhammu syirki wal musyrikin, bahkan tidak cukup mencela kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kullu hadha la yakfi, semua ini tidak cukup illa bittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali harus mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattabi'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna hadhihi al-umur la tanfa'uhu. Siapa orang yang tidak mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perkara-perkara ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Wa bina'an ala dhalika, atas dasar hal itu, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ, maka sesungguhnya orang-orang yang salat, وَيَسُومُونَ, dan mereka berpuasa, وَيَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, dan mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadai dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, dan dia bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, وَقَدْ يُجَاهِدُونَ الْكُفَارَ, kadang dia berjihad melawan orang-orang kafir. Dia syahadat, dia puasa, dia salat, bahkan dia berjihad. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَ الشِّرْكَ, tetapi dia tidak meninggalkan kesyirikan. حَوْلَ الْأَضْرِحَةِ وَالْكُبُورِ, di sekitar kuburan-kuburan. وَيَسْتَغِيثُونَ بِالْأَمْوَاتِ, dan dia tetap saja beristighasah kepada orang-orang yang sudah mati. وَيَذْبَحُونَ لِلْكُبُورِ, dan mereka tetap saja menyembelih untuk kuburan. فَهَاُولَئِ لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ, maka mereka ini enggak bermanfaat perbuatan mereka itu bagi mereka. Puasanya, salatnya, syahadatnya, jihadnya enggak bermanfaat kalau dia tidak meninggalkan kesyirikan. لِأَنَّ الشِّرْكَ لَا يَنْفَعُ مَعَهُ عَمَلٌ, karena kesyirikan tidak bermanfaat amal apa bersama dengan kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika," dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum engkau, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Kalau engkau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau yang berbuat kesyirikan, niscaya amalmu sirna dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Merugi yang dimaksud sini adalah kerugian yang besar, yaitu kekal selama-lamanya di neraka. Tidak bermanfaat amal semuanya sirna. Surat Az-Zumar ayat 65. Madama innahu lam yatabarra' minal musyrikin, selama dia tidak berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa lam yuqati'hum fid dini, dan tidak memutus mereka dalam urusan agama. Artinya kita Kan ada orang yang berkata bahwa ya sudahlah, saya mah yang penting saya sudah Islam, saya sudah salat. Ya soal dia berbuat kesyirikan, ya biarinlah, nggak apa-apalah itu. Nah ini nggak boleh, dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Dia tidak boleh membenarkan kesyirikan, mengiyakan kesyirikan. Nggak boleh, dia harus berlepas diri. Memutus hubungan terkait dengan urusan agama yang saya, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW, lakum dinukum waliyadin. Karena orang itu selama tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفَعُهُ ذَلِكْ, maka tidak bermanfaat hal itu semuanya buat dirinya. Amalnya tidak manfaat buat dirinya. Berkata Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, وَالَّذِي يُبَيِّنُ هَذَا أَنَّهُ إِذَا عُرِفَ rajulun min ahli al-Basrah aw al-Ahsa'i bi hubbi ad-din wa bi hubbi al-muslimin ma'a annahu lam yansur ad-din bi yadin wala malin wala lahu min al-a'dhari mithlu ma li Abi Talib. Dan yang apa namanya menjelaskan hari ini bahwa sesungguhnya ada orang yang dikenal dari penduduk Basra atau Ahsa, ini satu negeri, dia dikenal mencintai agama. Dia dikenal mencintai kaum muslimin. Tetapi dia tidak menolong agama, artinya dia tidak menolak kesyirikan, dia tidak menjelaskan kesyirikan, dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Biadin dengan tangannya, wala malin tidak dengan hartanya, wala lahu min al-a'dhari mithlu ma li Abi Talib. Dan dia enggak punya uzur seperti yang dimiliki Abu Talib. Artinya kalau Abu Talib uzurnya kan dia khawatir dianggap mencela orang-orang terdahulu. Ini ada orang, ya, ada orang, jadi walladhi yubayyinu hadha, dan yang semakin menjelaskan hal ini artinya bahwa enggak bermanfaat orang itu apa taat tapi dia tidak membela agama, tidak berlepas diri kesyirikan, yang menjelaskan hal ini yaitu ada orang yang dikenal dari apa negeri Basrah atau dari negeri Ahsa, dia dikenal sangat mencintai agama, sangat mencintai kaum muslimin, tapi dia tidak menolong agama, dia tidak mengingkari kesyirikan, tidak berlepas diri dan tidak mengingkari kesyirikan dengan tangannya, dengan hartanya, dan dia tidak punya udzur, nggak punya udzur seperti Abu Talib. Kalau Abu Talib tadi punya udzur, saya disangka nanti mencela orang tua saya, kakek saya, dia udzur itu dia tidak apa namanya mengingkarinya. Wa fahima al-waqi'a, dan dia faham akan kejadian. Artinya apa sebenarnya yang terjadi yang berupa kesyirikan, dia faham. Min aktsari man yad'i ad-din, dari kebanyakan orang yang mengklaim dia memiliki agama. Tabayyana lahu al-huda min ad-dhalal, telah jelas baginya petunjuk dari kesesatan. وَعَرَفَ سُوءَ الْإِفْهَامِ, dan dia tahu buruknya pemahaman. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ, dan hanya kepada Allah ya, yang dimintai pertolongan. Kata Syekh Salih Fauzan menjelaskan, يَقْصِدُ بِذَلِكَ, Syekh memaksudkan dengan perkataan ini tadi, ya, perkataan itu, الْأُلَمَاءَ الَّذِينَ فِي وَقْتِ, para ulama yang ada pada masanya beliau. الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ, yang mereka mengetahui kebenaran. وَعَرَفُوا التَّوْحِيدَ, dan mereka tahu tauhid. وَعَرَفُوا بُطْلَانَ الشِّرْكِ, dan mereka tahu batilnya kesyirikan. لَكِنْ مَعَ هَذَا, tetapi bersamaan dengan ini, لَمْ يَقُومُ بِالدَّعْوَةِ, mereka tidak berdakwah. Tidak mau berdakwah إِلَى اللَّهِ, kepada Allah. وَالْأَمْرِ بِالتَّوْحِيدِ, tidak mau memerintahkan tauhid. وَالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ, dan tidak mau melarang kesyirikan. Wal-inkari alal musyrikina, dan tidak mau mengingkari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi dia orang saleh, dia taat, mencintai agama Islam, mencintai kaum muslimin. Tapi dia tidak mau menjelaskan tauhid syirik, tak. Dia tidak mau. Tidak mau. Lam yakumu bithalika ha'ulai. Orang-orang ini mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Tidak mau. Ya, tidak mau mengingkari kesyirikan. Tidak mau. Ya, misal Abu Talib, seperti Abu Talib. Ya, mereka nggak mau mengingkari itu semuanya. Dibiarkan aja. Berarti ini sama saja dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan melakukan kesyirikan. Karena dia biarkan saja. Seperti Abu Talib. لِأَنَّهُمْ مَا بَذَلُوا الْخَيْرَ لِهَذَا الدِّينِ. Mereka tidak mau mencurahkan kebaikan untuk agama ini. وَلَا دَعَوْا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Mereka pun tidak mau menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. وَلَا بَيَّنُوا لِلنَّاسِ. Mereka tidak mau menjelaskan kepada manusia. بَلْ كَتَمُوا الْعِلْمَ الَّذِي عِنْدَهُمْ. Bahkan mereka menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka. Mereka tahu itu kebatilan. Mereka tahu itu kesyirikan. Tapi mereka tidak mau bicara. وَسَكَتُوا عَنِ الشِّرْكِ. Dan diam dari kesyirikan. وَعَاشُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ. Bahkan tinggal bersama dengan orang-orang musyrik. Artinya kaumnya berbuat kesyirikan, dia biarkan dan dia hidup di tengah-tengah itu. Tidak mengingatkan mereka terhadap kesyirikan. Tidak mendakwahi mereka, tidak melarang mereka dari kesyirikan, tidak berlepas diri dari perbuatan mereka, dan tetap bersama dengan mereka, tidak mengingatkan. Ini kata Syekh, orang yang seperti ini sangat berbahaya karena amal solehnya bisa sirna. Oleh karena itulah Islam, bahkan termasuk di antara para ulama, menyebutkan syarat syahadat, bukan hanya 7, tapi yang ada 8, yaitu adalah al-kufru bi-tawud. Dan di antara syarat-syaratnya al-ilmu. Lalu kemudian selanjutnya, ya mengetahui syahadat, perkataan syahadat yang dia ucapkan. Al-yakin, dia yakin tidak ada keraguan-raguan. As-sidqu, dia jujur betul, sungguh-sungguh mengucapkan yang tidak bohong. Lalu kemudian dia, al-mahabbatu, mencintai kalimat tersebut dan orang yang mengucapkannya. Lalu kemudian selanjutnya, al-inqiyadu, tunduk. Ya, yang dia tunduk pada itu. Lalu kemudian selanjutnya, al-qabulu, dia menerima segala apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut. Ya. Ya. Di antara para ulama ada yang menambahkan, ditambahkan ya harus berlepas diri. Jadi dia nggak hanya sekedar apa baik, dia sendiri bertauhid, dia sendiri taat, dia sendiri ibadah, dia mencintai kaum muslimin, dia mencintai Islam, nggak cukup hanya begitu. Tapi ketika terjadi kesyirikan, dia harus berlepas diri terhadap kesyirikan, dia harus kufur terhadap penyembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia termasuk orang yang berilmu, dia harus diangkat bicara. Dia harus jelaskan bahwa itu kesyirikan. Karena kalau dia diam saja, dan yang dia diamkan ini bukan hanya maksiat atau dosa besar yang biasa, tapi adalah kesyirikan, itu dosa yang paling besar, dia diam saja, maka dia dianggap tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena dia diam saja. Sedangkan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Dia berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan berlepas diri kesyirikan, dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dia ucapkan, dia katakan bahwa ini adalah kesyirikan. Bertentangan dengan tauhid. Enggak lantas kemudian didiamkan aja, dibiarkan. Atau kemudian dalam istilah sebagian orang, didiamkan dan diuzur terus tanpa dijelaskan. Ya, didiamkan dan diuzur terus, enggak dijelas-jelaskan. Lah kalau memang mereka itu dianggap keliru, ya dijelaskan, harus disampaikan. Tentu bukan berarti ini serta-merta dikatakan bahwa menafikan uzur bil jahil, enggak ada perincian-perinciannya. Ini pembahasan yang sangat panjang lagi ramai tentunya ya. Tetapi ya dijelaskan, maka ini termasuk bagian menjelaskan. Ini adalah kesyirikan, tak boleh. Dan juga tidak didiamkan. Jangan diam terhadap kesyirikan, jelaskan, dakwahi. Bahkan termasuk yang aula wa aula, yang paling utama dan paling utama untuk diperingatkan adalah kesyirikan. Sebagaimana pada pelajaran yang pertama kali diperintahkan kepada Rasulullah SAW, kum fa'anzir, bangkit berikan peringatan, yaitu apa? وَرُّجِزَ فَهْجُرْ, berhala, tinggalkanlah. Perintahkan pada orang untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman, azakumullah, tidak cukup seseorang hanya sekedar dia mengucapkan syahadat, salat, puasa, tapi ketika ada kesyirikan, dia harus mengingkarinya. ya dia harus sampaikan, dia harus jelaskan, dia harus informasikan bahwa ini adalah kesyirikan. Ya, dan itu hanya tugas sampai di situ. Dia tidak ridha akan hal itu. Ya, dia harus mencurahkan segenap kemampuannya, ini kata Syekh. Dia harus curahkan segenap kemampuannya untuk agama ini. Itu menjelaskan bahwa ini adalah kesyirikan dan melepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ikhwatal iman, azakumullah. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi bukan hanya sekedar ya, yang penting orang baik, yang penting orang mau salat, udah syukur mau salat, udah syukur mau ibadah. Gak, diingatkan kesyirikan. Dan tentu sebagaimana juga kita sudah sebutkan pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya bahwa orang yang mengingatkan akan hal ini, ya pasti dia akan mengalami penentangan, ya, dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan termasuk juga ya dimusuhi. Ini adalah merupakan bagian daripada keharusan dalam rangka berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini yang bisa kita kaji, kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini, yaitu pada pelajaran yang keempat. Ikhwatal iman, azzakumullah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ikan yang lompat di laut mungkin maksudnya ini, itu adalah penanda akan terjadinya tsunami, ataukah ini tiarah, atau sudah ada penelitian? Karena ada beberapa orang yang memiliki pemahaman seperti di atas. Jadi kalau ada ikan lompat, ini tanda akan gempa atau tsunami. Syukran. Jazakallah khair. Wa anta jazakallah khair. Ya, jadi ya, ini dikembalikan kepada ahlul khubrah ya. Dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu atau yang memang memiliki ilmu dan penelitian tentang hal ini. Jadi kalau memang ternyata diteliti berdasarkan ilmu pengetahuan yang valid bahwa di antara tanda-tanda akan terjadi gempa atau tsunami adalah ikan di lautan itu lompat-lompat, itu tandanya, ya maka kita pegang itu berdasarkan ilmu dan penelitian tadi. Tapi kalau tidak ada itu penelitian, tidak ada dan tidak membenarkan hal itu, ya maka ini termasuk bagian daripada beranggapan sial. Ya, atau tayur atau tiarah. Yang ini tidak diperkenankan. Kalau kita meyakini itu sebagai sebab, sebagai tanda, padahal itu bukan tanda, baik secara syar'i ataupun dari sisi kauni qadari, itu berdasarkan penelitian tidak, maka syirik kecil. Kita meyakini sebagai tanda, padahal bukan tanda, itu syirik kecil. Itu tidak diperkenankan. Tapi kalau meyakini bahwa ikan lompat itulah, atau lompatnya ikan itulah, yang mendatangkan gempa atau tsunami, maka ini menjadi syirkul akbar, syirik besar. Ya, maka itu harus dibuktikan dulu, ini benar nggak ada penelitian seperti ini. Kalau memang ternyata ada penelitian yang seperti itu, ya itu berarti sebab kauni qadari. Sebab yang bisa diketahui dengan penelitian. Nah, itu tidak tatayur, tidak tiarah. Tapi kalau nggak ada penelitiannya, dan syariat juga nggak ada, dalil syar'i juga tidak ada, maka ini termasuk syirik kecil kalau dia diyakini sebagai tanda dan sebab saja. Tapi kalau diyakini bahwa ikan lompat itulah yang mendatangkan gempa ataupun tsunami, maka ini adalah naudzubillah syirik yang besar. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.